Kau telah merawatku di dalam rahimu. 9 bulan engkau jaga diriku dengan penuh, dengan penuh hati sayangmu, kasih sayangmu, dengan penuh, dengan penuh kasih sayangmu, kasih sayangmu. Saat itu engkau melahirkan diriku dengan berjuang yang sangat mulia itu, dengan penuh, dengan penuh kasih sayangmu, kasih sayangmu, dengan penuh, dengan penuh kasih sayangmu, kasih sayangmu. Kau yang memberikan kasih sayang padaku, jangan pernah tinggalkan aku. Dengan penuh, dengan penuh kasih sayangmu, kasih sayangmu. Engkau sedih, selalu selalu waktu tersenyum. Engkau yang telah mengandungku, kau yang telah menyusuiku, kau yang kasih sayang padaku, jangan pernah tinggalkan aku. Dengan penuh, dengan penuh kasih sayangmu, kasih